Mitra bisnis, para pelaku usaha industri di Jawa Barat mengeluhkan kerusakan jalan dan kemacetan yang sangat menghambat pendistribusian barang, terutama komoditas ekspor. Selain menimbulkan biaya tinggi, dampak kerusakan itu dikhawatirkan melemahkan daya saing nasional. Dikatakan pengiriman barang dari Bandung ke Tanjung Priok bisa 3 hari, sehingga lebih mahal dibanding Singapura ke Tanjung Priok. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Yudi Komarudin. Pak Yudi, apa komentar Anda soal buruknya infrastruktur ini? Jadi gini, sekarang Indonesia ini menjadi negara tempat untuk menjadi idaman sebagai investor, baik asing maupun lokal. Nah persoalannya sekarang pemerintah ini tidak siap untuk menerima para investor. Satu hal dari segi infrastruktur yang tadi seperti Anda katakan, infrastruktur tidak mensupport, kemudian sumber daya manusia tidak mensupport. Ya. Ini kan membuat jadi para investor ataupun pengusaha akan memikirkan mencari tempat yang pasti menunjang bisnisnya. Nah seperti tadi yang Anda katakan bahwa infrastruktur jalan lah ya, pengiriman barang aja dari Bandung ke Tanjung Priok misalkan bisa lebih cepat, kenapa bisa lama ya, karena infrastruktur. Apalagi sekarang kita baru-baru ini tahu bahwa di jalan highway yang ke Bandung itu tanah-tanah pada longsor. Itu apa artinya? Bahwa kualitas kita pun sebenarnya tidak mendukung ya kan. Ujung-ujungnya siapa? Ini semua pemerintah yang harus, karena itu kan proyek pemerintah ini kan harus inform. Kalau nggak mereka nggak inform, nggak bisa. Mau nggak mensupport, harus mensupport lah. Nggak serius mensupport, orang-orang yang semua menarik untuk berencana bertarik investor di Indonesia, itu pasti akan menarik diri mencari negara-negara lain. Nah, jangan salah, negara-negara ini itu di Asia itu banyak yang mengambil kesempatan apa yang misalkan investor kurang, mereka lebih giat membangun. Kesempatan untuk berkompetisi Indonesia hilang lagi. Nah, ini sayang. Jadi, kelihatannya memang harus pemerintah sangat serius lah. Artinya bagaimana membuka kesempatan-kesempatan bagi para investor-investor asing ini masuk ke Indonesia. Kedepannya menurut Bapak, perbaikan di sisi mana yang sebenarnya harus dilakukan agar masalah kerusakan jalan dan kemacetan ini terjadinya tidak terus-menerus berulang-ulang setiap tahun dan berkelanjutan? Yang satu birokrasi. Jadi jangan salah, dengan adanya reformasi ini, yang dulu dikatakan slogan yang jog-jog tetapi itu penuh arti yang bahwa kenapa dipercepat kalau bisa diperlambat, itu kan nggak bagus. Birokrasi ini pemerintah melakukan. Dan itu tidak mudah, ya. Tetapi juga tidak sudah. Persoalannya ketegasan pemerintah. Kalau pemerintah tegas pasti bisa. Jadi menurut saya itu yang harus cepat dilakukan adalah melakukan suatu reformasi birokrasi. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Yudi Komarudin. Saya Wendy Lim.